Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba' Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa najatan fid dunya wal akhirah, amin. Wa bis sanadil muttasil as-sahabi al-jalil Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu ta'ala anhu annahu qala samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Arrahimuna irhamuhumur rahman irhamu ma fil ardi yarhamukum ma fis sama. Wa bis sanadil muttasil ila al-imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala annahu qala fi nazmihi nazmi durar fi ilmi athar qala An-Nawawi lam yafutil khamsata min masahha illa an-nazru faqbal huwa din. Dengan sanad yang tersambung kepada Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala, beliau berkata dalam nazamnya, dalam alfiyahnya, An-Nawawi lam yafutil khamsata min masoha illa nazru faqbal huwadin. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan masuk pembahasan selanjutnya dalam nazomnya Imam Suyuti. Jadi beliau mengatakan, jadi pertemuan sebelumnya kita membahas tentang jumlah hadis, ada ikhtilaf ulama antara jumhur ulama dengan Ibnul Akhram mengenai jumlah hadis yang luput tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim ada perbedaan pendapat. Jumhur ulama mengatakan bahwa hadis yang luput yang tidak termaktub di sahih Bukhari dan sahih Muslim ini jumlahnya banyak. Namun pendapatnya Ibnu Akhram jumlahnya sedikit. Nah, Imam As-Suyuti mentakwil, maksudnya Ibnu Akhram adalah untuk hadis dengan kualitas yang paling tinggi atau paling sahih, a'la sahih, sehingga bisa dijam antara pendapat jumhur dan pendapat Ibnu Akhram. Nah, dalam kali ini, dalam nazom atau bait kali ini, Imam As-Suyuti mencantumkan pernyataan dari Imam An-Nawawi. Di Imam An-Nawawi mencantumkan, menuliskan, berkata dalam kitabnya At-Taqrib. Ya, At-Taqrib adalah kitab beliau yang mengikhtisor, meringkas dari kitabnya Ibnu Shalah, Ulumul Hadis atau Muqaddimah Ibnu Shalah. Beliau ringkas dengan nama At-Taqrib. Nah, At-Taqrib disyarah oleh Imam Suyuti dengan nama Tadribur Rawi. Jadi meringkas dan disyarah oleh ulama lain. Nah, beliau Imam An-Nawawi dalam takribnya menyatakan innahu lam yafwatil usul al-khamsata minal hadithi illal qalil. Nah, beliau mengatakan bahwa hadis sahih yang luput dari kitab pokok yang lima, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, dan Sunan Nasa'i. Nah, hadis sahih yang luput, yang tidak termaktub di lima kitab pokok utama ini, jumlahnya sedikit. Jadi Imam An-Nawawi berpendapat mengatakan bahwa hadis sahih yang luput, yang tidak termaktub, tidak dituliskan, tidak diriwayatkan dalam lima kitab pokok atau lima kitab utama, itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, dan Sunan Nasa'i, ini jumlahnya sedikit. Artinya apa? Artinya hadis sahih yang termaktub di lima kitab ini jumlahnya banyak. Maaf, hadis sahih yang termaktub dalam kitab utama ini jumlahnya banyak. Artinya hampir memuat semua hadis sahih yang beredar di seluruh dunia. Hampir, artinya apa? Hanya sedikit saja yang terluputkan, yang tidak diriwayatkan. Ini pendapatnya Imam An-Nawawi. Nah, beliau makanya Imam As-Suyuti menyetujui apa yang dicatatkan, apa yang dikatakan, apa yang diungkapkan oleh Imam An-Nawawi dalam nazamnya, dalam afiyahnya. Beliau mengatakan An-Nawawi lam yafutil khamsatamin. An-Nawawi, adapun An-Nawawi, itu Imam An-Nawawi. Nah, An-Nawawi ini bisa sebagai mubtada dari khobar yang mahdzub. Adapun takdirnya adalah An-Nawawi qailun. Atau bisa juga An-Nawawi adalah fa'il dari fi'il yang mahdzub. Takdirnya qala An-Nawawi. Boleh kedua-duanya. Nah, An-Nawawi, adapun Imam An-Nawawi itu qailun berkata atau qala siap berkata siapa An-Nawawi lam yafuti. Ini lam yafut. Maksudnya lam yafut ini karena daruroh syi'riyah, lam yafut tidak luput atau tidak tertinggal, tidak luput al-khomsata pada khomsah, maksudnya pada usul khomsah, maksudnya pada lima kitab utama, lima kitab yang pokok, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi dan Sunan An-Nasa'i, tidak luput pada lima kitab pokok ini, mimma dari apa-apa, maksudnya hadis, soha yang sahih apa ma, maksudnya hadis, illan nazru, sebagai fa'il dari lam yafut, illan nazru kecuali sedikit. Nah, Imam An-Nawawi berkata bahwa hadis sahih yang tidak termaktub atau yang luput dari periwayatan lima kitab yang utama ini jumlahnya sedikit saja. Nah, kemudian Imam Suyuti karena menyetujui pendapatnya Imam An-Nawawi, beliau melanjutkan faqbalhu, maka menerimalah. Nah, ini khitabnya kepada talib atau kepada muhaddis atau kepada orang yang membaca nazm ini. Faqbalhu, maka menerimalah kamu talib atau kamu muhaddis, kamu ahlu ilmi, hu pada pendapat Imam An-Nawawi yang menyatakan tadi bahwa hadis sahih yang luput yang tidak termaktub di lima kitab yang utama ini jumlahnya sedikit saja. Wadin dan taatilah, maksudnya wadinhu dan taatilah Imam An-Nawawi. Nah, Imam As-Suyuti dalam nazm kali ini meriwayatkan atau menjelaskan pernyataan Imam An-Nawawi, yang mana Imam An-Nawawi mengatakan bahwa jumlah hadis sahih yang tidak termaktub, yang luput, tidak termaktub di lima kitab pokok yang utama, ini jumlahnya sedikit saja. Maka dari itu, kalian terimalah ucapan pendapatnya Imam An-Nawawi, ta'atilah. Ya, sebagai bentuk persetujuan As-Suyuti, Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala kepada pendapatnya Imam An-Nawawi. Nah, kemudian, dia melanjutkan, wahmil maqala usra alfi alfi ahwi ada mukarorin wa waqfi. Nah, ketika Imam An-Nawawi menyatakan demikian, menyatakan bahwa hadis sahih yang tidak termaktub di lima kitab utama jumlahnya hanya sedikit saja, ada yang mengkritik. Nah, biasa dalam para ulama ada saling mengkritik, saling merudut dan sebagainya. Nah, ada yang mengkritik, ada yang i'tirad, tidak setuju mengkritik terhadap pernyataan Imam At-Tirmidzi. Artinya apa? Mereka mengkritik, mengatakan bahwa jumlah hadis yang tidak termaktub di lima kitab yang utama, jumlah hadisnya ini, jumlah hadisnya itu masih banyak. Artinya masih banyak hadis sahih yang beredar yang tidak termaktub di lima kitab pokok yang utama tadi. Nah, mereka mengatakan, berhujah, salah satunya adalah hujahnya dengan ucapannya Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari mengatakan, ahfadhu mi'ata alfi hadisin sahihin wa mi'atai alfi hadisin ghairi sahihin. Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa saya, Imam Bukhari mengatakan, aku hafal 100 ribu hadis sahih dan 200 ribu hadis yang tidak sahih. Nah, dari kata-kata beliau Imam Al-Bukhari, yaitu beliau hafal 100 ribu hadis sahih, ini menunjukkan apa? Jumlah hadis sahih ini ada 100 ribu. Sebenarnya masih banyak, cuman yang beliau hafal 100 ribu. Ini menunjukkan apa? Jumlah hadis sahih sejatinya sangat banyak, 100 ribu. Nah, faktanya yang termaktub di kitab 5 yang utama, di 5 kitab yang utama, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, ini tidak sampai jumlahnya 100 ribu. Bahkan kurang dari 50 ribu. Jumlahnya lebih sedikit. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa hadis sahih yang beredar yang tidak termaktub di lima kitab utama jumlahnya masih banyak. Nah, mereka hujahnya seperti itu. Nah, kemudian Imam Suyuti termasuk karena mendukung, menguatkan pendapatnya Imam An-Nawawi, beliau beliau tafadhal. Enggak apa-apa. Nah, beliau melanjutkan beliau karena mendukung pendapatnya Imam An-Nawawi, nah beliau berusaha membela pendapat Imam Nawawi dalam mengatakan dalam nazamnya ini, wahmil dan mengartikanlah kamu atau dan membawalah kamu atau mengartikanlah kamu, ini khitabnya kepada talib atau kepada muhaddis atau kepada ahli ilmi, mengartikanlah kamu maqala pada ucapan, maksudnya lah ucapannya Imam Bukhari tadi, yaitu ucapan bahwa beliau hafal 1000 hadis, maqala pada ucapan ucapan Imam Bukhari yang berbunyi atau yang menyatakan jumlah hadis usro alfi alfi. Usro ini artinya sepersepuluh. Usro sepersepuluh dari alfi alfi. Alfi alfi artinya sejuta. Sepersepuluh dari sejuta berapa? Artinya adalah 100.000. Nah, mengartikanlah kamu pada ucapannya Imam Bukhari yang mengatakan hafal hadis 100.000. Nah, yang mana beliau mengatakan ahwi hafal aku Imam Bukhari, dia mengucapkan mengartikan ucapannya Imam Bukhari yang mengatakan bahwa saya hafal 100.000 hadis, diartikan apa? Ala mukarrorin, atas hadis yang berulang. Maksudnya adalah berulang sanadnya. Wa waqfi, dan hadis yang mauquf. Maksudnya lah mauquf kepada sahabat atau mauquf kepada tabi'in. Ini istilah mauquf menurut sebagian ulama ini mencangkup mauquf kepada sahabat atau mauquf kepada tabi'in. Karena istilah mauquf resminya ini mauquf ini istilah hadis yang disandarkan pada sahabat. Tapi ini kita yang dimaksud mauquf ini bukan mauquf secara istilah resmi, istilah baku, tapi istilah menurut pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa mauquf bisa digunakan untuk dinisbatkan kepada sahabat dan bisa disebutkan kepada tabi'in. Nah, Imam As-Suyuti mengatakan bahwa karena membela pendapatnya Imam An-Nawawi, nah, kamu maka dari itu artikanlah, takwillah ucapannya Imam Bukhari yang mengatakan bahwa beliau hafal 100.000 hadis itu maksudnya adalah hadis-hadis sahih yang berulang sanadnya atau hadis-hadis sahih yang sifatnya mauquf kepada sahabat atau kepada tabi'in. Nah, memang kenyataannya ketika kita mentakwil seperti itu, maka bisa menjadi ada apa namanya? Bisa menjawab hujahnya ulama yang mengkritik terhadap pernyataan Imam An-Nawawi tadi yang mengatakan bahwa 5 kitab yang pokok ini tidak memuat kebanyakan hadis yang sahih. Artinya sedikit saja yang termuat. Masih banyak hadis yang beredar yang tidak termaktub. Nah, ternyata ya, karena untuk menjawab pernyataan tersebut atau untuk menjawab iktirad atau kritik tersebut, nah maka artikanlah, takwillah ucapannya Bukhari Imam Bukhari tadi, yaitu hafal 100.000 hadis, maksudnya lah jumlah hadis tersebut banyak. Kenapa? Untuk hadis sahih yang memang berulang atau hadis sahih yang mauquf kepada sahabat atau tabi'in. Nah, artinya apa? Hakikinya ketika kita memahami ini bahwa jumlah hadis sahih itu tidak sebanyak seperti itu, tidak sebanyak jumlahnya 100.000. Nah, bahkan dikatakan oleh Imam As-Suyuti dalam Tadribur Rawi, dikatakan wa dzalika li annal ahadits as-sihah allati baina azhurina bal wa ghairu sihah law tutubbi'at minal masanid wal jawami was-sunan wal ajza wa ghairiha lama balagot mi'ata alfi hadisin bila tikrorin bal wala khomsina alfan. Nah, beliau mengatakan, Imam As-Suyuti dalam kitab yang lain, yaitu kitab Tadribur Rawi, beliau mengatakan bahwa hadis sahih yang beredar di kalangan kita, bahkan hadis yang bukan sahih, hadis hasan, hadis do'if, kenyataannya setelah diteliti apa jalur sanadnya, baik di kitab musnad, kitab jami, kitab sunan, atau kitab ajza dan sebagainya, setelah teliti jalur sanadnya, ternyata hakikatnya jumlahnya ini tidak sampai 100.000, bahkan tidak sampai 50.000. Kenapa? Karena kenyataannya ketika ada seorang ulama hafal 100.000 hadis dan hafal sebagainya, ternyata setelah teliti ini yang dimaksudkan beliau-beliau ini, para hufaz tersebut adalah hadis-hadis yang diulang, hadis-hadis yang memang sebenarnya satu hadis tapi banyak cabang, banyak jalur periwayatan. Nah, hakikatnya seperti itu. Artinya apa? Artinya ketika kita kembali ke permasalahan asalnya, itu 5 kitab utama tadi sejatinya sudah banyak memuat periwayatan hadis sahih. Artinya ya, hadis sahih yang tidak termaktub di 5 kitab utama tersebut jumlahnya sedikit saja. Kenapa? Karena kenyataannya hadis sahih yang beredar hakikatnya tidak sebanyak itu. Karena kebanyakan ketika seorang ulama hafal hadis sekian-sekian, ini adalah kebanyakan adalah hadis yang memang diulang. Hadis-hadis yang berulang, hadisnya sebenarnya satu, tapi karena diulang-ulang, sanadnya berbeda, jalurnya berbeda, atau riwayatnya berbeda, maka seakan-akan jumlahnya banyak. Sebenarnya hakikatnya hadisnya satu, tapi karena jalurnya ada lima, sehingga dianggapnya seperti lima hadis dan sebagainya. Itu hakikatnya seperti itu setelah diteliti, setelah tatabu, setelah istiqra oleh para muhakkikin. Maka setelah mengetahui hal itu, kita bisa menjawab pernyataan atau itirad kritik dari ulama yang mengkritik pernyataan Imam An-Nawawi. Nah, selanjutnya, nah selain Shalom untuk teman tadi, kita cukup sampai sekian saja, sampai sini saja karena berhubung waktunya di sini menjelang azan maghrib. Shalom, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyil amin. Walhamdulillahirabbil alamin.